aku jatuh hati padamu. Sejak pertama kali aku berjumpa denganmu. Rose, Rose, Rose, ternyata hingga hari ini suka dan cintaku tak hilang dari hatiku. Sukaku berbunga-bunga, cintaku membakar dada, rinduku menggebu-gebu. Rose setiana, ingin berkata padamu, tetapi lidahku keluh, terpendam isi hatiku. Rose setiana, tak pernahkah engkau lihat ada cinta di mataku? Tak pernahkah engkau lihat ada rindu di mataku? Tak pernahkah engkau lihat ada cemburu di mataku? Tak pernahkah engkau lihat, tak pernahkah hingga hari ini suka dan cinta.